Ucapan Nabi SAW yang mengatakan fahal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah pada tempat itu ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Kata Syekh Munsaim rahimallahu taala, yang dimaksud dengan aidun di sini, al-aid ismun lima ya'udu aw yatakarrar. Dinamakan dengan aid adalah sebuah isim nama bagi sesuatu yang kembali dan berulang. Sesuatu yang kembali dan berulang dinamakan dengan aid. Wal audu bimakna rujuk, karena diambil kata dari al aud, sedangkan al aud itu sendiri maknanya adalah ar-rujuk, kembali. Maksudnya ay hal i'tada ahlul jahiliyyati ayatu ila hadal makan, apakah ahlul jahiliyah mereka biasa untuk mendatangi tempat ini merayakan sesuatu, wa yattakhidhu hadzal yawma 'eedan, dan menjadikan hari ini sebagai hari rayanya, wa illam yakun fihi wasah, sekalipun tidak ada berhala di sana, sekalipun tidak ada berhala di dalamnya. Qalu, maka para sahabat menjawab, la, tidak, tidak ada hari raya di situ, tidak ada berhala, tidak ada hari raya. Maka di sini lihat kata Syekh Munsaimin, fasa'alan Nabi SAW an amray, Nabi SAW menanyakan tentang dua perkara, yaitu apa? Pertama anisyirik, pertama tentang kesyirikannya, wa wasailihi, dan yang kedua adalah tentang wasailnya, sarananya. Yang ditanyakan tentang kesyirikannya itu sendiri dan tentang sarananya. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi tolak ukur, barometer, apakah tempat tersebut boleh dilakukan untuk kegiatan ibadah atau tidak. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah ayat hara, ibilan, untuk menyembelih seekor unta. Ya. Sehingga ditanyakan di situ, apakah ada berhala? Kenapa yang ditanyakan berhala? Karena kaitannya biasanya orang menyembelih itu untuk dipersembahkan kepada berhala. Nih. Sehingga peribadatannya satu, naunya satu, jenisnya satu. Nih. Kalau satu jenis, satu nau, maka apa? Maka ini tidak dibolehkan. Ketika seseorang itu ingin melakukan peribadatan yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Contohnya kemarin tentang sholat. Sholat di Masjid Dirham. Di mana mereka melakukan sholat. Nabi SAW juga melakukan sholat. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Karena nau'nya sama, jenisnya sama. Ya. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam fatwanya menerangkan, ketika ada orang yang ingin sholat di gereja, bagaimana? Kata beliau, dibolehkan. Kenapa? Karena ibadahnya berbeda. Karena ibadahnya berbeda. Nasrani di dalam gerejanya dia ibadahnya seperti itu, sedangkan Muslim yang ingin sholat di situ dia melakukan dengan ibadah yang berbeda, yang ada ruku, ada sujudnya, sedangkan mereka tidak ada. Ya. Sehingga ini dibenarkan, dibolehkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Sholat di dalam gereja, nah, demikian. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak membenarkan, tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini benar, dibolehkan. Kenapa? Karena perbedaan jenisnya, nanya dan jenisnya berbeda. Ya. Oleh karenanya di sini, ketika ada orang yang ingin menyembelih, yang ditanya apa? Wasa. Kenapa? Karena menyembelih biasanya apa? Menyembelih untuk sesajian. Berarti naunya sama, jenisnya sama. Maka ini tidak boleh. Kemudian kedua, wasailnya, sarananya yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah idun. adalah perayaan-perayaan. Maka demikian juga, apakah di tempat itu ada perayaan yang menyebabkan dia menyembelih kurban, menyembelih untuk berhala? Ketika dikatakan tidak ada, maka Nabi SAW menjawab dengan apa? Aufi binadzrik. Nah, tunaikan nazar. Baik, maka kata Syekh Muslim selanjutnya, fasa'ala Nabi SAW an amrain. Nabi SAW di dalam hadis ini menanyakan dua perkara, anil syirki wa wasailnya, tentang kesyirikannya dan wasailnya, tentang kesyirikan dan sarananya. Fasyirku, maka pertanyaan tentang kesyirikan apa? Hal kana fiha wasanun, apakah pada tempat itu ada wasan, ada berhala? Wa wasailuhu, sedangkan pertanyaan tentang sarananya, hal kana fiha idun min a'yadihi, apakah pada tempat itu ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Baik. Maka ini dua pertanyaan ini yang akhirnya apa? Menjadi tolak ukur dari sebuah pertanyaan. Maka ketika dijawab tidak ada, apa kata Nabi? Aufi binadzrik, tunaikan nadzarmu. Fa innahu la wafa'a binadzrik fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak ada wafa, penunaian terhadap sebuah nadar di dalam bermaksiat kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Allah Ta'ala, qawlu awfi binadrik, tunaikan nadarmu, kata awfi fi'il amri, dia adalah fi'il, bentuknya adalah fi'il amr, mabniun ala hadzi harfil illah al-ya, yang dia tentunya fi'il amr itu sama dengan fi'il madhi, dia hukumnya mabni, dan di sini mabni ala hadzi harfil illah, mabninya pada dibuangnya huruf illahnya. Yaitu apa? Huruf ya yang dibuang. Bagaimana kita bisa tahu huruf ya yang dibuang? Wal kasratu dalilun alaiha, dengan bukti adanya kasrah au fi pada huruf fa-nya dikasrah. Iya, itu menunjukkan bahwa yang dibuang dari huruf illah adalah huruf ya. Karena huruf illah cuma tiga, ya, ya, waw dengan alif. Hey. Kalau yang tersisa atau ditinggalkan adalah harakat dhamma, maka apa? Maka waw yang dibuang. Kalau harakat fathah berarti alif yang dibuang. Kalau kasrah berarti apa? Ya yang dibuang. Baik. Demikian. Kemudian wa halil murad bihil ma'nal hakiki awil muradu bihi al-ibahah. Sekarang yang jadi persoalan adalah apakah perintah ini memiliki mengandung makna hakiki, itu betul-betul apa betul-betul perintah yang menjadikan wajib harus ditunaikan, atau di sini maknanya adalah mubah. Ya, kenapa mubah? Karena al-amr, ya, dalam kaidah usul fikih al-aslu fil amri al-wujub, ya, hukum asal dalam sebuah perintah adalah wajib, illa kecuali apa? Ja'asarif, kecuali kalau datang yang memalingkan dari hukum asalnya. Apa sarifnya? Di antara sarifnya adalah al-istifham, pertanyaan. Iya, ketika bentuknya pertanyaan apakah ini boleh atau tidak, maka apa? Maka berpaling dari hukum asalnya, artinya tidak wajib, tetapi sebatas anjuran atau dibolehkan. Di antaranya itu istifham. Kemudian di antaranya sebelumnya adalah kalimat nafi. Ya, kalimat nafi. Maka apa? Ini adalah syarif dari al-wujud. Dia pemaling dari kewajiban. Ya, jadi tidak setiap kata perintah itu hukumnya wajib. Walaupun memang kaidahnya al-aslu fil amri wujud. Hukum asal dalam perintah apa? Wajib. Ya. Tetapi apa? illa ja'a sarif an, kecuali kalau datang sarif yang memalingkan dari hukum asalnya. Baik. Di sini pertanyaannya adalah di sini konteksnya adalah pertanyaan. Iya, seseorang bertanya. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya. Berarti apa? Berarti jelas di sini apa? Kalimatnya bukan, perintahnya ini tidak mengandung kewajiban. Baik, kita lanjutkan keterangan dari beliau. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin, halil murad bihil ma'nal hakiki, apakah yang dimaksud dengan perintah ini makna hakiki, yaitu wajib, awil murad bihil ibahah, atau yang dimaksud adalah mudah. Ya. Jadi makna hakiki yang dimaksud di sini adalah wajib. Ya. Qala yahtamil ayyurada bihil ibahah, ada kemungkinan maksudnya adalah boleh, jadi mudah. Wa yahtamil ayyurada bihil makna hakiki, atau kedua boleh juga kemungkinannya yang dimaksud adalah makna hakiki, yaitu wajib. Fa binisbah linahril ibil al muradu bihi al makna hakiki, kalau terkait dengan nahril ibil, penyembelihan unta, maka di sini hukumnya wajib. Maksudnya apa? Wajib menunaikan nazarnya dengan unta, enggak boleh diganti. Nah, itu maksudnya. Iya. Jadi apa? Di sini ketika dia menadarkan dengan unta, harus unta. Jangan kemudian unta yang mahal, saya ganti ya dengan sapi. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia nadarnya dengan unta. Ya, atau walaupun senilai atau walaupun lebih mahal daripada unta, misalkan ada kuda yang lebih mahal dari unta, misalkan untanya nggak dapat, adanya kuda, saya ganti ya dengan kuda, nggak boleh. Maka kata Syekh, fabinisbah linahril ibil al muradubi al makna hakiki. Ya, kalau dilihat dari sisi untanya, menyembelih untanya, maka yang dimaksud dengan al-ma'nal hakiki, yaitu apa? Wajib menunaikan dengan unta, tidak boleh dengan yang lain. Ya, karena nadarnya apa? Nadarnya dengan unta. Baik. Wabinisbah lil makan, tapi kalau dilihat dari sisi tempat, maka apa? Al-muradu bil ibahah, maka yang dimaksud di sini adalah boleh, mubah. Ya, mubah. Kenapa? Karena perintah ini datang setelah apa? Tadi, setelah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Rajul, nadara rajulun ayan hara ibilan bibuana. Seseorang bernadar untuk menyembelih unta di buana. Ya. Baik. Jadi kalau dari sisi apa? Dari sisi menyembelih untanya, wajib dengan unta. Tapi kalau dari sisi tempatnya, tidak wajib. Tetapi apa? Mubah, boleh di buana, boleh juga di tempat yang lain. Begitu. Ya. Nah. Baik. Li'annahu, kenapa? Li'annahu la yata'ayyan ayadbahaha fi dhalikal makan. Karena dia tidak menentukan untuk menyembelih unta itu di tempat tertentu dari buana. Karena buana tadi dataran tinggi yang ada di tepian pantai yang buruk, ya begitu. Dataran tingginya panjang banyak. Di mana? Tidak ada. Apa tidak ditentukan di situ? Ya, tidak ditentukan. Namanya dataran tinggi banyak, panjang, ya begitu. Sehingga apa? Dia tidak menyebutkan makan fulani, tidak menyebutkan tempatnya tertentu. Innahu la yata'ayyan ayya makanin fil ardi, di mana dia tidak menentukan tempat yang mana di muka bumi ini, illa ma tamayyaza bi fadlin, kecuali tempat yang memiliki keutamaan. Ya. Tempat yang memiliki keutamaan. Wal mutamayyiz bi fadlil masajid tsalasah. Dan yang mutamayyiz, yang lebih istimewa daripada keutamaan masjid-masjid yang tiga. Ya. Maka di sini tidak ada. Tidak ada yang lebih istimewa daripada masjid-masjid yang tiga, dari tempat yang ada di muka bumi ini. Fal amru huna binisbah, maka perintah di sini binisbah linahril ibil, jika ditinjau dari sisi menyembelih untanya, min haitsu huwa nahrun wajib, maka itu adalah penyembelihan yang wajib. Ya, jadi harus dengan unta, nggak boleh diganti. Jadi ini yang dimaksud dengan makna hakiki. Makna hakiki itu artinya apa? Wajib. Gitu ya. Baik. Wa binisbah lil makan, sedangkan kalau dikaitkan dengan tempatnya, fal amru lil ibahah, maka perintahnya tersebut menunjukkan mubah. Perintahnya menunjukkan apa? Mubah. Boleh di tempat mana saja, yang penting di buana. Gitu kan? Di dataran tinggi yang terletak di tepian pantai yang buah. Begitu ya? Hey. Bidalil annahu sa'ala lihadaini sa'ala hadaini su'alai, dengan dalil bahwasanya orang tersebut bertanya tentang dua pertanyaan ini. Falau uji badina'ah, ya, dengan dalil bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut dengan dua pertanyaan. Falau uji badina'ah, tentunya yang kalau pertanyaan itu dijawab dengan iya, misalkan apakah ada berhala di tempat tersebut dari berhala-berhala jahiliyah, dia katakan iya, tentu jawaban Nabi apa? La tufu, jangan kamu tunaikan, kan begitu kan? Ya. Fa idza kana al-maqam yahtamil an-nahyu wa takhris fal amru lil ibahah. Ini juga faedah. Apabila sebuah kedudukan mengandung larangan dan tarhis, dispensasi, satu mengandung larangan, satu mengandung pembolehan, dispensasi, keringanan, maka apa? Maka ketika datangnya perintah, perintah itu menunjukkan mubah. Perintah itu menunjukkan mubah. Ya, ini kaidah. Kalau sebuah kedudukan, ya, antara di sini sebuah pernyataan itu dia bisa mengandung larangan, dia bisa mengandung dispensasi. Maka kalau ada perintah di situ, perintahnya adalah menunjukkan mubah. Nah, demikian. Wa qawluhu, sedangkan ucapan Nabi SAW selanjutnya, Aufi binadzik, tunaikan nadarmu, annala SAW dalika binti fa'il mani. Di sini Nabi SAW memberikan alasan binti fa'il mani, dengan dihapusnya al-mani, ya, dihilangkannya apa? Al-mani. Nabi menganjurkan untuk menunaikan nazar setelah Nabi memastikan tidak adanya penghalang-penghalang untuk dia bisa menunaikan nazarnya, yaitu dua pertanyaan tadi. Faqala, maka Nabi SAW menjelaskan kenapa harus menunaikan nazar ini, atau kenapa Nabi memerintahkan untuk menunaikan nazar. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Ini alasannya. Karena sesungguhnya tidak ada penunaian terhadap sebuah nazar di dalam bermaksiat kepada Allah. Apa maknanya la wafa'a? Kauluhu la wafa'a, la di sini adalah la nafiyah lil jins. Ya. Yang mana la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins. Yang tentunya la nafiyah lil jins dia butuh hukumnya sama dengan inna wa akhwatuha. Dia butuh isim dan butuh khabarnya. Ya, butuh isim dan butuh khabar. Yang dimana isimnya harus mansub dan khabarnya harus marfu, begitu ya. Baik. Wafa'a ismuha, sehingga wafa di sini isimnya, ya, isimnya. Tetapi yang membedakan dari anak, inna dan akhwatuha itu apa? La nafiyah lil jins, ini dipersyaratkan isimnya harus nakirah. Ya, isimnya la nafiyah lil jins itu harus apa? Harus nakirah. Sedangkan inna wa akhwatuha tidak dipersyaratkan apa? Nakirah. Ya. Misalkan inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid qa'im, berdiri. Ya. Berarti apa? Zaid ma'rifat, boleh dia. Tapi kalau la, tidak boleh. La rajula fid dari, tidak ada seseorang pun di dalam rumah. Enggak boleh kita menyebut la ar-rajula. Ya, begitu. Kecuali al-nya di sini apa? Al lil ahliyah, menunjukkan keluarga. La ar-rajula, misalkan tidak ada keluarga rajul. Ya, di dalam rumah. Baik, demikian. Wallah alam sab. Linadrin khabaruha, sehingga linadrin ini adalah khabarnya, khabar dalam bentuk jar majrur. Ya. La wafa'a linadrin khabara fi ma'siyatillah. Maka wafa ini sebagai isim daripada la nafil jins dan linadrin khabarnya. Qauluhu fi ma'siyatillah sifatun linadar. Fi ma'siyatillah ini adalah sifat, ya, sifat dalam bentuk apa? Syibul jumlah, dalam bentuk syibul jumlah, jar majrur, ya, dia sebagai sifat. Loh, nadar, kenapa dia menjadi mausuf dengan fi ma'siyatillah? Iya, karena syaratnya mausuf itu harus nakirah. Ya, kalau dia ma'rifat, maka dia bukan sebagai sifat, tetapi sebagai apa? Hal. Karena hal, sahibul halnya harus ma'rifat. Itu yang membedakan apa? Sifat dari hal. Ya. Kalau seandainya linadri, maka apa? Fi ma'siyatillah menjadi hal, bukan sebagai sifat. Ya. Karena apa? Karena dipersyaratkan sahibul hal harus ma'rifat. Demikian. Baik. Sehingga karena linadri, fi ma'siyatillah sebagai sifat. Sifatun linadar. Ay la yumkin antufiya binadarin fi ma'siyatillah, maksudnya apa? Tidak mungkin kamu menunaikan sebuah nadar dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Oh, apa? Untuk kemaksiatan kepada Allah. Li'annahu la yataqarrab ilallahi bi ma'siyatih, karena tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk kemaksiatan. Ya. Wa laysa fil ma'siyah mubaha hatta yuqalu if'alha, dan bukanlah kemaksiatan itu perkara yang mubah sehingga Nabi mengatakannya kerjakan. Ya. Tidak ada. Kalau itu kemaksiatan, tentu Nabi tidak akan memerintahkan apa? Untuk mengerjakannya. Begitu kan? Baik. Demikian. Ini juga yang mendasari pendapat ulama bahwa nazar itu hukumnya adalah makruh. Ya, hukum asalnya adalah makruh, karena kalau haram tidak boleh diperintah apa? Ditunaikan, begitu ya. Baik, walaupun kalau sudah menjadi nazar, menjadi apa? Menjadi wajib. Nah, demikian. Atau mubah. Nah, dari sini berarti apa? Berarti kita bisa mengetahui nazar itu terbagi-bagi. Aksabun nazar. Nazar itu terbagi-bagi. Pembagian-pembagian nazar ada lima apa? Ada enam disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Pembagian-pembagian nazar ada enam. Al-awal yang pertama, ma yajibul wafa'u bihi, apa yang wajib untuk ditunaikan dari nadarnya. Nadar seperti apa yang wajib? Wa huwa nadaru ta'ah, yaitu nadar untuk ketaatan. Ya, nadar untuk ketaatan. Baik. Liqauli sallam, berdasarkan sabda Nabi sallam, man nadara ayasi Allah ayuti ayuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taati Allah tabaraka wa taala. Ya, ini yang pertama. Kedua, asali ma yuharramul wafa' bihi, yang diharamkan untuk menunaikannya. Nadar apa itu? Wa huwa nadarul ma'siyah, yaitu nadar kemaksiatan. Ya. Nadar yang diperuntukkan untuk maksiat. Ya. Misalkan apa? Misalkan bernadar, ya, kalau saya seperti ini, seperti ini, saya akan bunuh fulan. Ya. Ini kemaksiatan. Kenapa? Karena fulan tidak punya dosa. Ya. Tidak berhak untuk dibunuh. Kenapa harus membunuh? Nah, misalkan, ya. Baik. Demikian. Lihatlah sosial, berdasarkan sabda Nabi sosial, maka harap untuk ditunaikan. Wa man nadara ayya'sillah fala yu'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Wa qawlu, dan juga firman asabda Rasulullah SAW yang lainnya, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak ada penunaian terhadap sebuah nazar fi ma'siyatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma yajri majral yamin. Nazar yang diucapkan seperti atau kedudukannya seperti sumpah. Ya. Wa huwa nadarul mubah. Dan ini adalah nadar yang mubah. Nadar yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana? Fayukhayyar baina fi'lihi wa kafaratil yamin. Maka dia boleh memilih antara dia menunaikan nadarnya atau dia menggantinya dengan kafaratul yamin. Ya. Menggantinya dengan kafaratul yamin. Begitu ya. Baik. Demikian. Misal lau nadara, contohnya seperti apa? Orang yang bernadar ayal bisa hadatsau, untuk memakai pakaian ini, misalkan, ya. Karena hukum pakaian mubah. Ya. Hukum berpakaian mubah selama pakaian itu menutupi aurat. Gitu ya. Tidak harus dengan syakal tertentu. Ya. Hukumnya adalah mubah. Baik. Kalau memakai pakaiannya aja hukumnya mubah, kemudian bernadarnya bagaimana? Sama, mubah. Fa in syaa labisa. Kalau dia mau, dia boleh memakai pakaiannya tersebut. Wa in syaa lam yalbis. Kalau dia mau, dia boleh tidak memakainya. Baik. Kalau tidak memakai bagaimana? Wa kufir kafaratul yamin. Tinggal membayar kafarat. Ya. Digugurkan dengan kafaratul yamin. Baik. Demikian. Rabi. Yang keempat. Nadarul lijaj wal ghadab. Nadar lijaj dan kemarahan. Lijaj itu maksudnya apa? Yani terus menerus dalam pendapatnya ketika berselisih. Ya. Seseorang itu dikatakan lijaj ketika apa? Ketika dia tetap kukuh pada pendiriannya ketika berselisih. Nanti akan dicontohkan oleh Syekh. Ya. Wa sumiya bihadzal ism. Kenapa dinamakan dengan ini, dengan nama ini? Dan dinamakan dengan nama ini nadar lijaj wal ghadab, li'anna lijaj wal ghadab yahmilani 'alaihi ghaliban. Karena dua hal inilah yang pada umumnya mendorong dia untuk bernadar. Ya. Karena alasan dua ini. Apakah karena lijajnya dia, karena dia bersikeras dengan pendapatnya, atau karena kemarahannya sehingga apa? Sehingga dia bernadar. Ya. Wa laisa bilazim ayakuna hunaka lijajun wa ghadab. Walaupun tidak mesti di sana ada kemarahan dan ada sikap apa? Bersikeras, ya. Sikap inat, sikap menentang. Wa huwa alladhi yusib bihi makna al-yamin, dan inilah yang dimaksudkan dengannya makna al-yamin, makna sumpah. Wal has, anjuran, awil man, atau larangan, awit tasdiq, atau pembenaran, awit takdzib, atau pendustaan. Ya. Mislul qala, contohnya seperti ada orang yang mengatakan hasalal yaum kadza wa kadza, hari ini telah terjadi ini dan itu. Dia tetap bersikeras, pokoknya hari ini sudah terjadi ini dan itu. Misalkan apa? Oh, hari ini sudah terjadi gempa sekian kali, misalkan. Misalkan. Ya. Kemudian apa? Faqala akhar, yang lainnya mengatakan apa? Lam yahsul, enggak ada, saya enggak merasakan, Pak. Ya. Mungkin yang satunya tidur lelap, yang satunya tidurnya tidur ayam, ya. Masih apa? Masih kip-kip istilahnya, ya. Nah, sehingga apa? sehingga dia merasakan kok ada getaran, ada goyang ini. Iya. Nah, yang satunya sudah pokoknya lelah. Ada bom di sebelahnya juga enggak bangun, harus sudah lelah. Iya. Nah, sudah pelor, gitu nempel langsung molor, iya. Nah, orang yang seperti ini terjadi khilaf akhirnya, iya. Yang satu lijaj, yang satu ghadab. Biasanya begitu, iya. Yang satu ingat menentang, yang satunya apa? Bersikeras, yang satunya marah. Enggak ada. Benar-benar terjadi, benar. Nah, akhirnya apa? Faqala in kana hasilan. Nah, karena kemarahannya, kalau memang terjadi, fa'alayya lillahi nadar an asuma sanah. Maka wajib bagiku karena Allah aku berpuasa satu tahun penuh. Subhanallah. Iya. Hanya gara-gara apa? Yang satu merasakan gempa, yang satu tidak. Iya. Nah, kenapa? Karena yang satunya bersikeras, enggak saya merasakan kok, sampai dua kali saya merasakan. Iya. Yang satu lagi apa? Enggak ada. Pokoknya, oh saya itu kalau apa? Kalau ada gempa, saya yang paling panik kok. Nah, tapi apa? Ternyata dia lagi tidur, ya. Nah, tidurnya lelap lagi. Sehingga apa? Tidak terjadi yang seperti ini. Sehingga saking marahnya, oh kamu bohong ini kamu, menakut-nakuti orang kamu, ya. Nah, akhirnya karena marah, apa? Laukan hasilan, kalau seandainya terjadi, apa? Fa'alayya lillahi an ada an nadara. Ya. An asuma bikada. Nah, misalkan, an asuma sana. Ya. Kalau seandainya terjadi, maka wajib bagiku untuk berpuasa selama satu tahun penuh, katanya. Baik, maka apa? Falghardu min hada an nadar. Kata Syekh, tujuan terjadinya nadar ini at-takdzib. Takdzib, iya. Ingin mendustakan berita tersebut. Kan gitu kan? Iya. Tadi karena saking marahnya. Atau karena apa? Karena menentangnya, bersikeras, iya. Enggak terjadi. Enggak ada gempa kok. Iya. Fa idza tabayyana annahu hasil. Kalau ternyata itu terjadi, ya, setelah jelas bahwasanya itu terjadi, fannadir mukhayyar. Maka bagi yang bernadar tadi, dia boleh memilih. Dia boleh apa? Memilih. Memilih apa? Baina ayasuma sana, memilih antara dia berpuasa satu tahun penuh, fa subhanallah, ya, hanya gara-gara itu berpuasa satu tahun penuh. Kemudian apa? Wa baina ayukafir, antara dia mengkafirkan atau menggugurkan, membatalkan, ya, nadarnya dengan apa? Kafaratul yamin, tentunya dengan kafarat sumpah. Berarti apa? Bebaskan budak, kalau tidak mampu apa, maka dia apa, beri pakaian 10 orang, kalau tidak dia beri makan 10 orang, ya, kalau tidak dia berpuasa. Nah, karena sumpahnya tadi. Demikian. Nah, al-khamis yang kelima, nadarul makruh. Nadar yang makruh. Bagaimana itu? Fa yukrahul wafa'u bihi wa 'alai kafaratul yamin. Maka dimakruhkan untuk menunaikan nadar tersebut, dan wajib bagi dia untuk menunaikan kafarah sumpahnya. Ini nadar yang makruh. Ini melakukan perbuatan yang makruh tentunya. As-sadis yang keenam, yang terakhir, an-nadarul mutlak, nadar secara mutlak. Apa itu nadar secara mutlak? Pokoknya dia bernadar saja tanpa sebab, tanpa musabab. Ya. Wa huwa alladhi dzakara fihi sighatan nadar. Yaitu yang orang tersebut menyampaikan kalimat dengan kalimat nadar. Contohnya, misal ayatul. Contohnya seperti orang yang mengatakan lillahi alayya nadrun, karena Allah saya wajib bernadar. Nah, nadarnya apa? Ya, enggak ditentukan, enggak disebutkan. Iya. Pokoknya saya wajib bernadar. Nadar apa? Ya nanti milih. Begitu ya. Nah, baik. Maka apa? Fahada kafaratu kafarat yamin. Maka yang seperti ini kafarannya adalah kafarat sumpah. Ya, kama qala Nabi SAW, kafaratun nadar idza lam yusam kafaratu yamin. Kafarah nadar itu kalau tidak disebutkan nadarnya apa, maka kafarahnya adalah kafarat sumpah. Karena tadi dia tidak menyebutkan nadarnya apa. Ya, nadar maksiat atau nadar ketaatan. Ya, nadar itu ada dua, ada nadar kemaksiatan dan ada nadar ketaatan. Kalau nadarnya nadar kemaksiatan, maka haram untuk dia apa? Menunaikan. Ya. atau nazar makruh misalkan, maka makruh bagi dia untuk menunaikan. Tapi kalau ketaatan, maka wajib bagi dia, imam wajib wa imam mubah. Ya. Nah, tergantung dengan bagiannya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh tadi, ya. Jadi kesimpulannya, nazar itu terbagi menjadi 6 bentuk, 6 bagian, ya. Yang kesemuanya apa? Kita harus memahaminya. Kita masuk ke dalam kategori yang mana kalau kita bernadar, dan tidak sepantasnya bagi kita untuk bernadar. Dan kalau sampai terucap nadar, maka hendaknya kita mengingat-ingat masuk ke dalam kategori yang mana nadar kita. Nah, apakah wajib ditunaikan, apakah makruh, apakah mubah, atau justru itu perkara yang tidak mengapa, boleh memilih. Nah, demikian. Baik, wallahu taala alam sab. Nabi bin Abdul Qadir, aku lakukan oleh hada. Astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu fa kum Allah. Kalau nazar makruh apa ada makruh? Ya, kafaratul yamin tadi. Nah, gitu. Tetap ada makruh. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian.